هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمين. Kita lanjutkan pembicaraan hadis atau ayat dalam surat Al-Baqarah yang berkaitan dengan kaum munafikin, dan sekarang sampai pada ayat ke-14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wa idza qila lahum aminu. Bukan ya. Wa idza laqul ladzina amanu. Dan wa idza, dan jika laqu artinya mereka bertemu. Dan jika orang munafik tersebut bertemu siapa? Bertemu alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Qalu amanna, mereka pun mengatakan, menjawab, amanna, kami telah beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan jika mereka di situ apa? Kembali, nanti akan kita maknai, ya, kembali ila syayatinihim, ke setan-setan mereka. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kita adalah orang yang mengolok-olok, bercanda, bergurau. Allahu yastahzi'u bihim, Allah subhanahu wa ta'ala yastahzi'u, di sini mengolok-olok, tapi untuk Allah subhanahu wa ta'ala dia membalas, maksudnya membalas olok-olokan mereka, membalas mereka karena olok-olokan mereka itu. Wa yamudduhum, dan membentangkan atau melanggengkan mereka di dalam tughyanihim. Tughyan artinya, tughyan di sini bisa bermakna kufur, kekufuran mereka, kesesatan mereka. Nanti akan kita maknai arti tughyan. Akan kita maknai tughyan itu apa? Ya'mahun membuta, bisa terombang-ambing, bisa dan sebagainya. Ya. Yeah. Dan juga nanti insyaallah kita akan meneruskan ayat ulaikal ladzina ishtarabud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Wa idza laqul ladzina amanu, dan jika mereka laku, dari kata laqiya yalqa, artinya adalah bertemu. Dan mereka di sini adalah orang-orang munafik dari ahli kitab, ya, mereka berpura-pura masuk Islam, berpura-pura masuk Islam ketika di Madinah. Penghikayatan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang terjadi pada mereka dan sikap-sikap mereka itu merupakan pelajaran untuk kita semua. Bahwasanya sifat-sifat mereka itu berulang-ulang terjadi dari generasi ke generasi. Jadi ini bukan hanya terjadi pada mereka, melainkan juga akan terjadi pada orang-orang yang serupa dengan mereka hingga akhir zaman. Wa idza laqul ladzina amanu, wa idza laqul ladzina amanu, dan ketika mereka bertemu dengan orang-orang kafir, oh, astagfirullah, orang-orang beriman, apa yang mereka katakan ketika mereka bertemu dengan orang beriman? Qalu amanna, mereka berkata, kami amanna, artinya kami beriman, atau kami bersama kalian. Qalu amanna, kami bersama kalian. Wa idza khalau ila syayatinihim, kemudian di sini ada kata khalau. Khalau, apa makna khalau? Dan insyaallah akan kita maknai dengan beberapa makna, dan kesemuanya sebenarnya dalam satu kategori makna. Dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan bahwasanya khalau di sini artinya adalah zahabu wan sarafu. Zahabu wan sarafu artinya pergi dan berpaling. Pergi dan berpaling. Kemudian setelah kholau itu ada kata ila yang menunjukkan intihaul ghoyah. Ya, ini menuju atau ke. Ini tafsiran pertama. Tafsiran pertama. Jadi tafsiran pertama apa? Mereka berpaling ke dan ketika. Idza di sini berarti ketika mereka berpaling atau pergi menuju ke syayatinihim. Masih kita di kholau tadi. Ya. Nah, itu kalau misalnya kholau kita artikan tadi menuju atau pergi atau berpaling ke syaitan-syaitan mereka. Kemudian ada tafsiran lain yang dihikayatkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya bahwasanya ila di sini bermakna ma'a. Ma'a artinya bersama. Kalau misalnya kholau ila artinya kholau ila, asal kholau ila, berarti perkataan mereka nanti qalu inna ma'akum itu mereka lantunkan, mereka ucapkan sebelum mereka sampai kepada setan-setan mereka. Maksudnya dalam perjalanan menuju setan-setan mereka itu mereka berkata inna ma'akum. Ya. Kita paham ini ayat di sini ada sebuah kata atau ada rahasia di dalamnya. Kita pahami secara lebih detail lagi supaya kita semua paham dan ternyata tidak macam-macam. Di sini ada bahasanya itu sebenarnya mendetail. Nah, nanti kita bandingkan. Wa idza khalau ila syayatinihim, kita artikan dulu, dan ketika mereka pergi menuju ke setan-setan mereka, mereka berkata inna ma'akum. Oh, kita bersama kalian, yaitu bersama setan-setan itu. Itu tafsiran pertama. Ada juga tafsiran kedua dihikayatkan oleh Al-Qurtubi bahwasanya ila syaitinihim, ila di sini bermakna ma'a. Ma'a itu berarti bersama. Nah, kalau misalnya ila dimaknai bersama, berarti mereka berkata inna ma'akum innama nahnu mustazi'un, itu ketika mereka sudah sampai atau sudah bersama dengan syaitan tersebut. Kholau di sini kalau misalnya ila dimaknai dengan ma'a, maka kholau bermakna apa? Berkholwat, bersama, berbarengan, berduaan, bersama. Tapi kata Imam Al-Qurtubi wa fihi dhu'uf, dan di dalamnya terdapat kelemahan. Kelemahan makna. Mana yang lebih benar adalah bahwasanya mereka mengatakan inna ma'akum innama nahnu mustazi'un, itu ketika mereka sedang berjalan menuju setan-setan mereka. Berarti belum bersama dengan setan-setan mereka. Ya, faham? Jadi di sini ada dua kalimat. Anggap dulu ada dua kalimat. Yang pertama, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Itu pertama. Dan ketika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka apa? Berkata kami beriman. Kalimat kedua, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Dan ketika mereka berpaling ke setan mereka, mereka berkata inna ma'akum, we are with you. Apa di sini rahasianya? Hah? Antara perbedaan dua kalimat itu, perbedaan secara kondisional tempat atau letak mereka. Ketika mereka baru saja berpaling menjauh dari orang beriman sedikit, mereka langsung melambaikan tangan kepada setan-setan mereka. Hei, kita bersama kalian, tenang aja. Tapi ketika mereka baru ketemu dan langsung ketemu dengan orang mukmin, mereka barulah saat itu berkata kami beriman, mengklaim. Tapi itu pertama ya. Jadi tadi pertama gimana? Mereka ketika berpapasan, nah, dengan orang mukmin, barulah mereka berkata amanna, kami beriman kok sama kalian, beriman. Nah, ketika mereka belum sampai berpapasan, tapi baru berpaling sedikit dari kaum mukminin, orang mukmin, kemudian melihat setan-setan mereka di sana dan mereka sedang menuju ke setan-setan mereka, mereka langsung nahnu ma'akum, inna ma'akum. Tadi kami cuma bercanda kok, mengolok-olok mereka, orang-orang mukmin. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ya talbis mereka. Menunjukkan mereka klaim hanya mengklaim semata. Dan menunjukkan kerinduan mereka terhadap setan-setan mereka dan bagaimana talbiyah mereka dan juga kesenangan mereka ketiga baru melihat setan-setan mereka. Gimana? Jadi orang-orang munafikin hanya mengklaim ketika sudah bertemu orang mukmin. Adapun minggir sedikit dari orang mukmin langsung misu-misu. Wah, itu apaan? Baru aja sedikit, belum sampai ke setan mereka. Itu sebuah perbedaan sir, sebuah rahasia pertama. Ya kan? Dan juga rahasia kedua. Statement mereka. Lihat klaim mereka di sini. Ketika bertemu dengan orang mukmin dalam pertemuan, dalam meeting, langsung bertemu, statement mereka gimana? Amanna, ya kan? Kami beriman. Itu sebuah klaim, pengakuan, ya. Yang bersifat afirmatif kan? Dan kemudian apa perbedaan dengan ketika bertemu dengan setan? Ah, ada dua hal kan yang diwartakan. Pertama, inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Tuh, penekanannya ada berapa? Ada dua. Inna, sesungguhnya kita bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, kita cuma, sesungguhnya kita cuma apa? Loko-loko. Dua. Berarti ini menunjukkan mereka ketika mengklaim keimanan di depan orang mukmin, mereka tuh enggak mau mengatakan dengan kekuatan sesungguhnya kita beriman, enggak, cuman kita beriman kok. Tapi ketika mereka ke setan mereka, lihat, innama akum, kita tuh bersama kalian benar-benar. Ya, seperti itu. Dengan adanya penguatan kata inna dan innama. Dan innama dengan inna ada perbedaan. Kalau inna sesungguhnya kami kan, sesungguhnya kami. Kalau innama itu ada makna sesungguhnya dan juga ada pembatasan di situ. Berarti di sini kata kedua, ini kalimat kedua, innama akum dengan innama nahnu mustahzi'un. Perbedaannya yang inna ma'akum itu tidak lebih kuat daripada inna ma nahnu mustahzi'un. Inna ma nahnu mustahzi'un itu lebih kuat lagi penekanannya. Hah? Seperti hadis innamal a'malu binniyat. Kata inna ma di sini itu terdapat hasr, pengurungan, yaitu pembatasan bahwasanya kita benar-benar hanya inna ma nahnu mustahzi'un. Kita benar-benar hanya orang yang ngolok-ngolok. Begitu. So, lihat berarti sini. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat ini mengisyaratkan tanda-tanda sifat orang munafikin. Nah, ketika baru saja misalnya keluar dari majlis orang-orang mukmin, itu belum lama, langsung saja dia menyebarkan keburukan-keburukan orang-orang mukmin ini. Tetapi ketika bersama orang-orang mukmin nyantai dengan ngomong enteng, oh kita sama kalian, kita beriman, begitu. Baik, itu yang kedua tadi ya. Jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama, mereka perbedaan pertama maksudnya. Perbedaan pertama antara statement pertama, antara kalimat pertama dan kalimat kedua apa tadi yang pertama? Mereka sama aja. Dan yang kedua itu kalau dibilangin menegakkan bahwa Oke. Dan enggak yang pertama itu bertemu. Iya, yang pertama tadi kan mereka mengklaim ketika sudah kepepet bertemu saja, ya kan? Itu yang pertama perbedaannya dari antara statement atau kalimat pertama dengan kalimat kedua. Yang pertama itu ketika sudah face to face. Ya mau gimana lagi, gak mungkin kan bilang sebaliknya. Tapi bilang justru amanah. Itu yang pertama. Ketika sudah bertemu sama orang-orang mukmin face to face, berpapasan bersamaan dengan mereka, baru mengklaim amanah. Nah, tapi saking mereka terkait dirinya dengan para syaitan, mereka pun apa, baru saja berpaling dari kaum mukminin dan sedang pergi menuju setan mereka, belum sampai ke tempat setan mereka, mereka sudah mentalbiyah innama akum innama nahnu mustahzi'un. Itu pertama ya. Jadi di sini menunjukkan betapa orang kaum munafikin itu sangat benar-benar terikat dengan para syaitan mereka. Dan itu menunjuk, itu zaman ini menunjukkan sekali. Kemudian kedua, tadi apa? Yang kedua, yang kedua banyak tadi isyaratnya. Yang kedua bahwasanya untuk bertemu untuk orang-orang mukmin mereka cuma mengklaim tanpa adanya penekanan amanah, kami beriman. Tapi ketika kepada syaitan, dan itu pun belum sampai pada alam mereka, mereka melakukan dua kali atau dua statement, dan dengan dua statement tersebut ada penekanan, dan penekanan kedua itu lebih ditekankan lagi dengan adanya pembatasan. Kalau misalnya kita melakukan atau mengucapkan dua statement. Statement pertama kita lakukan penekanan, oh sesungguhnya kita bla bla bla. Nah, statement kedua ada penekanan dan ditekankan lagi. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya mereka ingin meyakinkan setan-setan mereka. Misalnya, Taufik, ana cuma gini, nanti percaya aja dah. Terus statement kedua, ana bener-bener. Jadi supaya apa? Mentakit setan-setan mereka bahwasanya mereka tuh begini loh. Ya. Ya, ini syarat yang sebenarnya tercermin di realitas sekarang. Kalau misalnya kita melihat orang-orang kaum munafikin dari kaum liberalis dan lain-lain, antum bertemu aja dengan mereka. Ah, misalnya mereka bermajlis dengan orang-orang kaum mukminin. Apa bilang ini? Masya Allah, ya alhamdulillah bla bla bla. Namun ketika baru selangkah naik motor sedikit aja atau baru pakai sendal, oh, apaan situ? Ya. Nah, itu ciri-cirinya. Nah, misalnya seorang tetangga dengan tetangga lainnya. Bertetangga ya. Kemudian di rumah tetangga itu, wah apa ketawa, enak ya. Bercengkrama, asik sekali. Nah, kemudian baru assalamualaikum, udah ya, ayo pulang yuk. Baru naik ini, baru naik sendal, enak sendal. Baru pakai sendal. Oh, apa belagu banget sih. Baru gitu aja belagu banget. Seperti itu. Nah, wa idza khalau ila syayatinihim, dan ketika mereka baru bertolak menuju setan-setan mereka. Sekarang kita maknai setan di sini siapa ini maksud? Setan di sini apa? Di sini dari kitab tafsir Al-Qurtubi, saya enggak bawa tafsir Ibnu Katsir, jadi cuma tafsir Qurtubi saja. Sebelumnya kita kenali syaitan, wa syayatin jamak dari syaitan. Jadi syayatin jamak bentuk plural dari syaitan. Dan ketika kita membahas lafal a'udzubillahi minasyaitonir rajim di awal-awal pengajian, itu kita sudah tahu bahwasanya syaitan berasal dari kalimat syatuna yang artinya ba'uda atau menjauh dari ketaatan ya. Nah, sekarang ikhtalafal mufassirun fil murad bisyayatin huna. Para mufassir, para ahli tafsir, mereka berbeda pendapat mengenai syaitan-syaitan di sini. Siapa maksudnya? Faqala Ibnu Abbas wa Suddi, Ibnu Abbas dan juga As-Suddi, mereka ahli tafsir, mereka berkata bahwasanya yang dimaksud dengan setan-setan di sini adalah ru'us al-kufar, yaitu para pemimpin kaum kafir. Para pemimpin kaum kafir. Kalau misalnya para pemimpin kaum kafir itu, ya udah ketahuan kekafiran mereka. Pemimpin kaum kafir itu ketahuan kekafiran mereka. Jadi mereka tidak perlu, pemimpin kaum kafir itu tidak perlu untuk bertakiyah, untuk memalsukan diri mereka di depan kaum muslimin, tidak perlu. Karena sudah tahu orang-orang muslim mau nikah. Tapi anak-anak buahnya, serdadu-serdadunya, nah ini yang berbahaya. Nah, ini yang berbahaya. Dan kita lihat serdadu mereka, pasukan mereka, yaitu berusukan ke dalam majlis-majlis kaum mukminin, bergaul dengan kaum mukminin. Nah, setelah bergaul, habis itu keluar, pergi, baru di sana langsung miss call. Aneh tadi ngobrol sama ini, oh ternyata dia kayak gini, langsung mengabarkan apa? Rahasia-rahasia yang ada di kaum mukminin. Dikabarkan, dibocorkan. Ternyata dia gini ternyata. Jadi ini datangnya catat, antum catat. Langsung tersebar. Nah, itu sifat kaum munafikin, itu suka menyebarkan rahasia, baik itu bersifat individual, pribadi atau golongan yang terkait dengan kaum mukminin. Tujuannya apa? Untuk menyebarkan keburukan kaum mukminin sehingga orang-orang jijik dengan kaum mukminin. Itu yang pertama, ru'asa al-kufar. Dan orang-orang liberal, mereka siapa pemimpin mereka? Ada pemimpin mereka. Ada pemimpin mereka. Ada yang mendanai mereka. Dan semua yang dilaporkan mereka atau dilaporkan orang-orang liberal dan semacamnya kepada pemimpin mereka, ya aib-aib kaum mukminin. Aib-aib kaum mukminin. Di antaranya intel-intel dan sebagainya. Ikut majlis, bermajlis dengan kaum mukminin, kemudian merekam pembicaraan, dan kalau misalnya ada kesalahan langsung direkam, dicatat, kemudian dilaporkan ke ini, ke ini. Kemudian disebarkan dengan lewat blog atau lewat apa dengan nama palsu, disebarkan begini, akhir terjadilah fitnah. Dan itu terjadi pada beberapa ustaz, maksudnya korbannya. Korbannya beberapa ustaz. Fitnah-fitnah itu. Akhirnya apa? Teradu domba umat. Nah, satu menyalahkan ustaz ini. Kemudian padahal ustaz ini sama sekali tidak bermaksud itu. Ya, itu ru'asa al-kufar. Kemudian Al-Kalbi juga berkata, menta'wil bahwasanya maksud dari syayatin di sini adalah syayatin al-jin, yaitu setan-setan jin. Sehingga tidak sedikit dari ahli tafsir kemudian menafsirkan syayatinihim ini artinya adalah al-kuhan. Al-kuhan yaitu para dukun. Nah, para dukun. Dan bukan tidak mungkin bahwasanya, bahkan sangat mungkin orang-orang munafik itu mereka akan mencari senjata yang paling ampuh untuk menghancurkan kaum mukminin. Kalau sudah tidak bisa dengan senjata massal berupa misalnya pembubaran pengajian misalnya, atau mengadu domba warga supaya pengajian ditutup misalnya, dan semacamnya, sehingga yang menyelenggarakan kajian tidak diizinkan memakai tempat itu misalnya, sehingga terusir kemudian harus cari tempat lain misalnya. Nah, kalau misalnya hal tersebut tidak menghentikan dakwahnya, maka ada cara lain, ya dukun bertindak. Dukun yang bertindak. Dan ini adalah cara yang sebenarnya cukup efektif untuk menyerang guru tersebut, dai tersebut. Cara yang efektif. Karena apa? Kalau misalnya dai-nya sudah keserang, otomatis apa? Enggak ada kajian. Siapa yang mau ngaji? Masa muridnya yang mengkaji? Susah, nanti enggak laku. Apalagi kalau dai-nya terkenal. Nah, harus dai yang dibunuh dulu ini. Nah, kalau misalnya ternyata dai tersebut kuat menangkal serangan jin, maka bukan dai-nya sekarang yang diancam, tetapi keturunannya, anak-anaknya misalnya, yang tinggal di rumahnya. Baik itu diancam dengan fisik massal ataupun dengan jin juga. Jadi tujuan mereka itu poin banyak celah-celahnya. Nah, dan para nabi dan para rasul mereka adalah orang-orang yang paling sulit dalam mengemban dakwah. Yang menyerang mereka dari diserang oleh kaum jin. Yaitu di perdukunan yang di selenggarakan oleh seorang Yahudi. Tidak, jangan heran jika misalnya seorang guru atau seorang ustaz misalnya itu tidak heran. Ya masalah, tapi tidak heran. Itu wajar justru. Dan itu tantangan. Apa dai tersebut itu membongkar kesesatan-kesesatan orang itu sangat mungkin, bahkan berpotensi, bahkan justru dibantai dengan jin. Apa? Karena orang-orang munafik itu sebenarnya tidak berani menghadapi sebenarnya. Dengan cahaya keimanannya, orang-orang munafik itu tidak berani berhadapan langsung. Sendiri, berdua, tidak berani. Kalah mereka. Tetapi dengan cara lain. Dengan cara lain. Kalau misalnya dai tersebut kuat dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak menguatkan keimanannya sehingga mental serangan-serangan jin itu, maka siapa yang diteror? Istrinya misalnya atau anak-anaknya. Dan itu lebih empuk kalau anak-anaknya. Kenapa? Karena gini, kalau anak-anaknya yang kena, yang repot siapa? Ibunya, dia sendiri repot nanti. Akhirnya apa? enggak jadi dakwah. Susah dakwah karena apa? Mengurusi anak yang sudah sakit dan sakitan ini. Enak kan? Anaknya kena dan orang tuanya repot. Dakwahnya mampet. Nah, itu tujuannya. Apalagi jika anak tersebut misalnya berpotensi, misalnya untuk menggantikan ayahnya, atau menggantikan ibunya, menggantikan mama dedeh misalnya, dan semacamnya. Nah, ya asal sarannya siapa? Ya dia, anaknya. Anaknya repot, ayahnya repot, ibunya repot, keluarganya repot, semuanya repot, umat repot, selesai. Enak kan? Itu cara yang instan dan cara yang paling kufur. Cara yang instan dan cara yang paling kufur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menaanat para dukun itu. Nah, itu jadi Ibnu Abbas dan juga tadi siapa? As-Suddi berpendapat asyayatin di sini para pentolan kufar. Sementara Al-Kalbi dan sebagian mufassirin syayatin di sini mereka dan kaum setan dari jin. Kemudian Al-Qurtubi berkata, walafzu asyaitonah allad anil iman wal khair ya'ummu jami'a ma dhukr. Dan lafaz syaitonah yang maknanya dari keimanan dan kebaikan itu sifatnya menjadi tiap tadi yang disebutkan, berarti semuanya benar. Dan inilah mereka berikhtilaf, namun tidak semua ikhtilaf itu bertentangan, karena ada ikhtilaf tudad, ada juga ikhtilaf yang saling bertentangan, ada juga ikhtilaf an-naw, yaitu dalam satu macam sebenarnya. Seperti ini termasuk ikhtilaf an-naw, yaitu ikhtilaf namun dalam satu macam. Nah, ikhtilaf macam itu itu beratus-ratus kali terjadi di berbagai ayat. Di dalam penafsiran ayat, di dalam penakwilan kata-kata atau frase-frase itu banyak sekali, tak terhitung bahkan. Dan yang ikhtilafun naw itu biasanya ulama mengatakan semuanya benar. Semuanya benar dalam satu macam. Nah, seperti asyayatin di sini disebut ikhtilaf an-nau, perbedaan macam, karena apa? Ru'asaul kufar dan setan dari jenis jin itu semuanya tergolong sebagai setan semuanya. Dan ketika mereka baru pergi ke setan-setan mereka, qalu inna ma'akum, mereka berkata sesungguhnya inna, ada inna kemudian ditambah nahnu jadi tasydid kemudian ditambah alif, inna sesungguhnya kami bersama kalian, inna ma nahnu mustahziun, kami itu cuma mengolok-olok aja kok. Kemudian Allah balas, Allahu yastahziu bihim, Allah Subhanahu wa taala yastahzi, membalas istihza mereka terhadap orang-orang mukmin, membalas apa olok-olok mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Yamuddu dari kata madda yamuddu, mud itu adalah jangka waktu panjang bisa atau jangka suatu waktu, dan itu mudah ya. Mud itu panjang artinya. Artinya panjang. Seperti mat artinya apa? Panjang. Di sini artinya berarti wayamudhum, memanjakan mereka. Memanjakan mereka adalah apa maksudnya? Di sini istidraj. Menangguhkan mereka terus-menerus fitur berada dalam kesesatan mereka, kekufuran mereka. Allah Subhanahu wa taala tetap menetapkan, biarin aja, terusin aja, terusin lo, terusin. Ya mahun artinya buta. Kalau kata Imam Al-Qurtubi, al-amiyu itu buta mata. Adapun al-amah itu buta hati. Namun seringkali al-amyu buta mata dikiaskan dengan buta hati atau disamakan dengan buta hati. Maksud saya al-amyu itu bisa juga dipakai untuk buta hati. Dan Allah Subhanahu wa taala membalas kaum munafikin sesuai dengan apa yang mereka perbuat terhadap kaum mukminin. Orang yang paling jahil terhadap kaum mukminin adalah orang-orang munafik. Di antara di ayat lain yang sebenarnya serupa dengan ini, seperti wamakaru wamakarullah. Mereka kaum munafikin membuat makar terhadap kaum mukminin tentu saja. Makarullah dan Allah di sini membuat makar, tapi maksudnya membalas makar mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak boleh disifatkan dengan makar. Juga di ayat lain, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Di sini mereka tipuan dan aku membalas tipuan mereka. Kemudian di surat juga di surat An-Nisa, yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka menipu Allah dan Allah Subhanahu wa taala membalas tipuan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa sama sekali, karena Allah apa? Mengetahui hati mereka, jantung mereka. Kemudian di surat At-Taubah ayat 79, fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum. Mereka kaum munafikin menghinakan orang-orang mukminin, maka Allah Subhanahu wa taala pun membalas penghinaan mereka. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa jazaa'u sayyi'atun sayyi'atun mithluha. Dan balasan bagi keburukan adalah keburukan yang serupanya. Ya, wa jazaa'u sayyi'atun sayyi'atun mithluha. Baik. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala membalaskan. Berarti menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membalas kecuali kalau mereka yang duluan berlaku seperti itu. Lihat uslubnya, lihat style kalimatnya. Di sini dibilang innama nahnu mustahzi'un, kata orang kafir. Berarti orang kafir duluan yang berbuat, baru Allah membalas mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan memulai suatu balasan kecuali ada faktor pembalasnya, faktor balasan tersebut. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi pahala bagi orang selama dia tidak melakukan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah satu kaum kecuali mereka merubah apa yang ada di diri mereka dulu. Nah, di sini dari ayat yang tadi saya bacakan itu juga bisa untuk urusan sosial kita, kenegaraan kita, bisa. Kenapa? Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah suatu kaum kecuali mereka mengubah diri-diri mereka dulu. Berarti dimulai dari individu dulu, usaha, dan juga individu tersebut berusaha untuk mengubah, maka Allah akan membalas dengan perubahan. Jadi jangan langsung secara instan ingin melakukan perubahan sosial namun sendirinya tidak mau mengubah dirinya menjadi lebih baik. Maka tidak mungkin itu terjadi. Tidak mungkin itu terjadi. Dan dalil yang barusan itu adalah hujah atas mereka yang hanya mau melakukan perubahan lewat sistem parlemen saja, tanpa mau melakukan perubahan terhadap diri mereka atau kelompok mereka sendiri. Nah ini gak bakal bisa. Kenapa? Kalau misalnya seperti itu terus-terusan, kelompok sendiri aja gak mau melakukan pengubahan yang signifikan dan yang menuju ke yang lebih baik, hanya sekedar melakukan wacana, melakukan perubahan secara massal, maka nanti kalau misalnya andai jadi pemimpin, mereka akan saling berpecah belah dan mereka akan merasa golongan mereka sajalah yang berhak untuk memimpin, gak boleh golongan lain, dan juga mereka saling berlomba-lomba menuju sana, dan itu terjadi kan. Oke. Kemudian masih dalam tafsir Imam Al-Qurtubi. Sepertinya mungkin nanti kita tafsirnya agak panjang ya, karena bulughul maramnya sedikit sekali, dan juga selain sedikit sekali, dhaif semua hadis nanti yang akan kita pelajari. Oke. Lihat di dunia orang-orang kafir mengolok-olok kaum mukminin. Tetapi dalam surat Al-Mutaffifin apa balasannya? Fal yawmal ladina amanu minal kuffari yadhhakun. alal araiki yang turun. Maka di hari itulah, yaitu di hari kiamat nanti, orang-orang yang beriman akan menertawakan orang-orang kafir. Sebaliknya, ya. Jadi dunia memang negaranya atau ya negerinya orang-orang kafir dan munafikin. Maksudnya kekuasaan mereka dan surga bagi mereka. Namun nanti di akhirat orang-orang muminlah yang akan menertawai mereka. Dan lebih menyakitkannya, orang-orang mukmin tersebut menertawakan di manzilah mereka, sementara orang-orang kafir sedang dalam keadaan sengsara. Makanya disebut alal araiki yanzurun. Di atas dipan-dipan yang sudah disediakan khusus untuk orang-orang mukmin, mereka melihat gimana hinanya orang-orang kafir dan bagaimana mereka dihinakan saat itu. Kemudian di ayat selanjutnya, hal tu wibal kuffaru maka nuyaf alun. Hal di sini artinya apakah? Tetapi hal di sini istifham, di sini istifham inkari yang justru bukan untuk bertanya melainkan semakin menetapkan. Sebaliknya semakin menetapkan. Sesungguhnya orang-orang kafir itu pasti akan diberikan thawab, ganjaran sesuai dengan apa yang mereka amalkan di dunia. Sebagaimana orang-orang yang munafik. Berkata suatu kaum, al-khida'u minallahi wal-istihza'u huwa istidrajuhum bidururin ni'am ad-dunyawiyah alaihim. Nah ini penting sekali perkara ini. Bahwasanya khida' yaitu balasan Allah dari penipuan mereka dan balasan Allah terhadap pengolok-olokan mereka, apa? Istidraj, yaitu Allah Subhanahu wa taala menangguhkan bagi mereka azab. Bagaimana menangguhkannya? Bidururin ni'am ad-dunyawiyah alaihim, dengan menggilirkan kenikmatan-kenikmatan dunia atas mereka. Itu istidraj bagi mereka, untuk mereka, dan mereka tidak mengetahuinya. Wahum la yash'urun, mereka enggak mengetahuinya, mereka enggak menyadarinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan bagi mereka apa? Kenikmatan duniawi, uang, harta dan sebagainya. Itu semua duniawi. Fa Allah Subhanahu wa taala yuzhiru lahum minal ihsan fid dunya khilafa ma yaghibu anhum. Dan Allah Subhanahu wa taala menzahirkan, menyatakan pada mereka apa? Hal-hal baik di dunia. Dan apa yang nampak bagi mereka itu adalah khilaf, bertentangan dengan apa yang gaib bagi mereka. Maksudnya apa? Yang gaib bagi mereka nanti di masa depan, nanti di akhirat nanti, atau di masa depan masih di dunia mungkin dia azab langsung atau gimana? Wayasturu anhum adamin adabil akhirah. Dan Allah menutup mereka, menutup pandangan mereka dari azab akhirat. Menutup mereka dari azab akhirat. Fayadhunnuna annahu radin anhum. Dan mereka mengira bahwasanya Allah ridho terhadap mereka. Nauzubillah. Bayangkan seburuk-buruk keadaan itu. Kalau kita tahu penipuan yang benar-benar, benar-benar orang yang misalnya dia menyangka bahwa seperbuatannya ibadah padahal bukan, itu saja sudah celaka. Sekarang apalagi orang yang merasa dunia itu sudah diberikan oleh Allah kepadanya dan merasa Allah itu ridho sama dia karena apa? Karena dihadiahkan dunia dan seisinya. Ini merupakan bentuk ketertipuan yang seburuk-buruknya. Wa huwa ta'ala qad hattama 'adzabahum. Dan ketika mereka sudah dikasih kenikmatan duniawi dan mereka enak sekali merasakannya sehingga mereka merasa Allah meridhoi mereka, sedangkan justru Allah hatta ma'adzabahum, mewajibkan azab bagi mereka nanti. Gimana? Gimana sebuah ketertipuan yang seburuk-buruknya? Oleh karena itu ada sebuah hadis dhaif yang maknanya itu benar dan layak untuk kita renungi. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dhaif perkataan Rasul, Idza ra'aitumullaha 'azza wa jalla yu'til 'abda ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa inna madzalika minhu istidraj. Jika kalian melihat Allah Subhanahu wa taala memberi hambanya apa yang dia inginkan, apa yang dia sukai diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muqimun 'ala ma'asihi, dan dia tetap bermukim, maksudnya tetap tinggal, tetap terus-menerus dalam kemaksiatannya. Fa inna madzalika minhu istidraj. Maka ketahuilah bahwasanya kenikmatan tersebut dari Allah itu sebenarnya istidraj, pangkal azab, calon azab. Tsumma nazaa bi hadzihi al-ayah. Kemudian disebutkan ayat. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Dan ketika mereka melupakan apa yang telah diperingatkan bagi mereka, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', kami membuka bagi mereka pintu-pintu kenikmatan bagaimanapun. Enak. Hatta idza farihu bima utu, hingga ketika mereka berbangga, senang, gembira, riang ria dengan apa yang telah diberikan pada mereka, akhadnahum baghtah, kami tiba-tiba, baghtah itu secara tiba-tiba mendadak memberi mereka adab. Faidahum mublisun, dan ketika itu mereka tiba-tiba terdiam, terhenyak dengan keputusasaan. Fakuti ada birul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Dan ketika itu apa? Sampai ke karakternya dicabut kenikmatan mereka, dimusnahkan mereka, yaitu orang-orang yang zalim, dan segala puji bagi Rabb semesta alam. Surat Al-An'am ayat ke-45. Hadis tadi dhaif, riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat, hadis tersebut dhaif. Namun maknanya sahih. Maknanya sahih. Wa qala ba'dul ulama fi qawlihi ta'ala. Sebagian ulama berkata, berkomentar atau menafsirkan atau menta'liq untuk kalimat atau ayat Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Maka kami akan menangguhkan mereka, melakukan istidraj, menangguhkan azab mereka dari segi atau dari waktu atau dari tempat yang mereka tidak ketahui. Tiba-tiba, entah waktu atau tempatnya, mereka tidak ketahui, tiba-tiba akan datang azab. Makanya para ulama mengomentari ayat tersebut, kullama ahdathu dzunuban atau dzanban ahdatsalahum ni'mah. Setiap mereka menciptakan, mengkreasikan suatu perbuatan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala memperbaharui kenikmatan bagi mereka. Gimana? Kalau misalnya kita berbuat dosa, kemudian merasa bersalah dengan berbuat dosa tersebut, itu demi Allah masih lebih bagus, jauh lebih bagus. Karena apa? Seminimal masih ada peringatan di jiwa, masih ada hati kecil yang jujur, dan itu masih tercetus, masih kemungkinan berpotensi tercetus darinya taubat. Karena pangkal dari taubat itu penyesalan. Tetapi ketika seseorang melakukan sebuah keburukan dan tidak ada di dalamnya rasa bersalah, penyesalan, bahkan menganggapnya baik, menganggapnya diridhoi, wah ini susah. Ini susah. Susah sekali yang seperti ini. Dan na'udzubillah min dzalik. Wa yamudduhum, dan Allah Subhanahu wa taala memperpanjang mereka, memperpanjang waktu mereka. Lihat usia-usia orang yang dihabiskan waktunya untuk mengecam kaum mukminin, untuk memberikan syubhat-syubhat, untuk mengkritisi Al-Quran dan As-Sunnah, untuk mentakwil ayat-ayat Al-Quran As-Sunnah, dipanjangkan umurnya. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama numli lahum liyazdadu itsma, di surat Ali Imran ayat 178. Sesungguhnya kami mendikte mereka, menangguhkan mereka untuk apa? Supaya apa? Supaya mereka tambah dosanya. Supaya mereka tambah dosanya. Nauzubillah. Fitughyanihim, tughyan artinya tadi apa? Kekufuran dan kesesatan mereka, dan itu benar. Kemudian, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda, fama rubihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Dan mereka ulaika mereka alladzina ishtarawu dhalalata bil huda. Mereka adalah orang-orang yang ishtara yastari, membeli. Membeli apa yang dibeli? Kesesatan yang dibeli dengan al-huda. Al-huda sebagai barang yang akan ditukar. Bil huda, dengan petunjuk, dengan kebaikan. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Maka tidak beruntunglah. Apanya yang tidak beruntung? Tijarah, perniagaan mereka. Di sini perniagaan maknawi ya. Wa ma kanu muhtadin. Dan bukanlah mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Coba kalau misalnya kita membeli petunjuk dengan kesesatan, enggak bisa. Ya. Seperti antum misalnya masuk ke sekolah membayar ma'had atau pesantren, misalnya ikut pesantren membayar pesantren tahfidz dengan uang yang didapat hasil rampok, gimana? Hah? Merampok kemudian menginfakkan untuk pesantren, maksudnya ingin ikut pesantren. Itu membeli petunjuk dengan keburukan aja itu buruk. Sekarang bagaimana jika membeli keburukan dengan petunjuk? Jauh lebih bodoh lagi. Hah? Hah? Istilahnya kayak misalnya apa yang gak ada, semua orang berjikung utang gitu. Berjikung utang gimana? Ya, kalau dikiaskan. Kita punya harta dan kita kasih orang lain. Kita utang. Jadi kita kasih harta kita yang sah, ya. Kemudian dikasih ke orang lain, ya. Kita habiskan. Kemudian kita ngutang. Jadi ada yang lebih baik. Ada yang kita muslimapan sudah punya lebih baik. Kemudian justru kita mencari cara yang asalnya itu tidak boleh. Asalnya. Sayang sekali. Sayang sekali seperti itu. Nah, di sini menjual atau membeli media atau alat untuk membelinya dengan apa? Dengan petunjuk. Aslinya punya petunjuk gitu kan. Tapi kemudian diperjualbelikan petunjuk tersebut. Kemudian apa yang dia dapatkan? Kesesatan. Dan sebagian ulama memaknai ishtaru dhalalata bil huda artinya adalah mereka mencintai kekufuran di atas keimanan. Mencintai kekufuran di atas keimanan. Berarti mendahulukan kekufuran di atas keimanan. Dan di sini ditabirkan atau diungkapkan dengan syira atau pembelian. Kenapa? Karena pembelian itu tidak akan terjadi kecuali jika pembeli tersebut menginginkan apa yang akan dibeli. Ya kan? Nah, di sini berarti orang-orang yang munafik ini mereka justru menginginkan apa yang terjadi, apa keburukan tersebut. Ya. Udah, segini aja kajiannya. Karena orangnya sedikit. Ana sejujurnya ana enggak mau membawa referensi banyak, misalnya sampai 6 buku untuk kitab tafsir ini. Karena tahu insyaallah yang akan dilihat di sini paling cuman 2 orang. Dan ketika ana udah mencukupkan cuman bawa satu referensi saja, ternyata benar yang datang 1 orang. Alhamdulillah. Sesuai di sini, mutawatir sesuai dengan apa yang hadir. Enggak di sini, maksudnya di hadapan anak. Kalau akhwat kan enggak ada di sini, jadi enggak kerasa atmosfer mereka. Tapi mudah-mudahan yang datang insyaallah para malaikat dan juga para jin yang mereka mendengarkan kajian ini insyaallah. Jadi kita tidak sendirian ya insyaallah ya. Tapi jadi itu aja sampai segitu. Di sini juga sebenarnya ayat tadi yang mengisyaratkan yang ayat nomor 14 itu ada suatu sikap juga ya yang sejujurnya ana lihat dari beberapa kaum Hawa yang ini sudah sekian kali ana lihat, enggak sekarang, enggak udah berapa lama, udah bertahun-tahun sebelumnya, terlebih semenjak adanya HP adanya apa namanya WhatsApp semacam WhatsApp atau apa atau semacamnya lah atau BBM ya Nah, itu apa? Tradisi kaum Hawa yang merupakan yang seringkali dilalaikan, yaitu membicarakan orang dan membicarakan orang tersebut keburukannya, dan juga seringkali yang dibicarakan tersebut itu sebenarnya seharusnya ditutupi. Karena orang, tiap-tiap orang punya keburukan. Sahih. Nah, sekarang ada keburukan orang yang memang sengaja dizahirkan untuk umat gitu oleh pelakunya, dan ada juga yang sebenarnya tersembunyi. Dan di antara yang tersembunyi tersebut juga ada misalnya yang silaf, salah, khilaf, dan dia sebenarnya punya alasan untuk hal tersebut misalnya. Nah, itu justru seringkali yang dibahas justru yang tersembunyi ini. Dan ini anda menemukan ini sudah agak lama. Misalnya seorang ibu-ibu melapor sekian-sekian tentang Ustadz Fulan, tentang Ustadz Fulan, dan itu tidak ada kesangkut pautnya misalnya dengan anak. Kenapa mengabarkannya kepada anak? Dan anak nggak tahu, bahkan anak nggak kenal dengan Ustadz Fulan. Gini, jadi beberapa kali ada dari kaum Hawa, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan mereka, itu melaporkan ke anak tentang tingkah Ustadz Fulan. Anak sendiri gak tahu Ustadz Fulan siapa, ketemu gak pernah. Ya, anak dekat dengan beberapa kaum Hawa tersebut, dalam artian punya komunikasi dengannya, punya channel dan jaringan. Tapi kemudian mengatakan hal seperti ini ya sebenarnya tidak ada urusan dengan anak. Misalnya, ini cuma salah satu contoh, dan anak tidak menyembuhkan individu seperti apa. Namun ini pelajaran aja. Anak tidak ada sanggup pautnya. Kemudian seolah-olah ingin agar memang Ustadz tersebut di mata anak menjadi buruk misalnya. Dan memang kalau secara zahir dari cerita itu buruk, tetapi bagaimanapun jikalau keburukan ini memang ada begitu nyatanya, ini bersifat individual dan bersifat private, dan anak tidak ada urusan dengan beliau begitu ya. Dan mengapa harus ke anak gitu kan? Dan ketika misalnya anak berusaha untuk menjaga diri agar tidak ikut terhasut dengan hal seperti ini, berhenti. Maksudnya para kaum Hawa tersebut berhenti untuk mengabarkan. Seolah menjadi keharusan bagi mereka itu agar anak juga ikut dengan apa pendapat mereka tentang Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Dan ini sangat disayangkan. Ini terjadi bukan hanya pada anak. Maksudnya bukan laporan seperti ini. Pada beberapa ikhwah yang mungkin punya jaringan kepada emak-emak dan semacamnya, ini sangat buruk. Ini sangat buruk. Dan ini justru ini merupakan peran penting nih untuk menghancurkan dakwah. Benar, para asatidah setiap semuanya punya kekurangan. Di rumah tangga mereka ada yang misalnya dengan istrinya cekcok misalnya, atau istrinya berfoya-foya misalnya. Kemudian ada juga yang misalnya anaknya bandel di pesantren. Ada juga yang anaknya di pesantren itu berprestasi namun ternyata terkena kasus. Ada juga misalnya ustadz tersebut memiliki sifat-sifat atau karakter yang buruk sekali. Ada. Itu semua itu adalah suatu kelaziman bagi manusia gitu. Meskipun ustaz, meskipun berilmu, dan kita kemudian akan mempertanyakan, orang berilmu kok begitu, ya kan? Namun apakah pernah kita mempertanyakan diri kita, apalagi gua yang gak berilmu gitu. Dan justru mempertanyakan orang berilmu kok gitu, itu justru sebuah kesombongan tersendiri sebenarnya. Sebenarnya, walaupun tidak mesti sombong, hanya mempertanyakan. Tapi jika berlarut kemudian memperbincangkan ke yang lainnya, sebenarnya tidak ada kaitan dengan misalnya Ustadz Fulan, bahkan tidak tahu sama sekali, tidak kenal. Ini termasuk salah satu ghibah pertama. Ya, kecuali jika Ustadz tersebut memang menyebarkan kesesatan, nah itu beda lagi. Tapi jika yang kita tahu adalah kebaikan darinya, maka pembeberan seperti ini, walaupun secara sir lewat WhatsApp saja atau lewat apa itu jaring sosial, itu merupakan salah satu bentuk ghibah yang nanti kemudian akan menjadi apa, namimah, Namimah itu berarti adu domba. Adu domba di sini yang aman posisinya itu adalah orang yang pertama kali menyebarkan adu domba, aman posisi dia. Tetapi kelak ingat, kelak di hari di azab di barzakh, dia di kuburnya itu tidak ada susah diampuni. Karena beda alam barzakh dengan alam akhirat. Ya, seseorang misal di alam akhirat itu ya diampuni. Tapi dalam alam barzakh itu tidak dimizan, amalnya tidak dihitung dulu, bukan, tapi langsung. Kalau misalnya memang dia perbuatan seperti itu, dia nanti di alam kubur itu ada balasannya. Dan itu belum termasuk azab neraka, belum. Barzakh itu belum termasuk azab neraka. Nah, di antara penyebab terbesar azab kubur adalah apa? Di hadis bulughul maram, yaitu tidak hati-hati dalam baul kencing. Dan yang kedua, namimah, adu domba. Dan adu domba itu tidak mungkin ada terjadi kecuali syaratnya satu, ghibah sebelumnya. Itu syarat satunya. Nah, kalau sudah terjadi adu domba itu kan hasil, natijah. Terjadi kekacauan, jadi pusatnya siapa? Orang yang pertama kali ini menyebarkan. Meskipun memang benar itu kabarnya, tapi kan Allah Subhanahu wa taala tutupi, kemudian dia buka. Menyebar, akhirnya adu domba. Apalagi kalau misalnya ada majelis, sampai majelis ilmu atau misalnya percekcokan antara ulama yang bubaran, para kelompok tersebut akhirnya bercerai-berai. Nah, ini bisa jadi karena satu lidah saja, bisa, bukan tidak mungkin, hanya satu lidah menyebar, hanya satu lidah saja menyebar dan bisa menghancurkan satu umat itu bisa. Oleh karena itu disebut dalam hadis yamshi fi namimah, yaitu dia berjalan dalam namimah. Maka apa dibilang berjalan di sini? Ya, seolah-olah dia ketika menyebarkan kepada dua orang kemudian tersebar, itu sama saja dengan dia menyebarkan ke semua. Dan dosa-dosa tiap-tiapnya itu berlipat. Di azab kubur dapat, dan di neraka masih dihisab. Jika Allah tidak mengampuninya, na'udzubillah min zalik. Dan ini, penyakit seperti ini bisa menjangkit semua orang tanpa kecuali. Namun perempuan kaum Hawa lebih berpotensi untuk ini. Dan Anda sendiri menyaksikan, walaupun alhamdulillah Anda bukan korbannya, namun Anda menyaksikan sendiri. Dan itu terjadi di media sosial atau alat komunikasi, langsung ke Anda, menyaksikan sendiri. Ada sebuah cerita di Medan, dan ini Anda menceritakan ayah Anda sendiri, namun bukan berarti bertafakur atau berbangga dan sebagainya, enggak. Di Medan, beliau diundang kajian. Nah, di Jakarta kan di Medan diundang kajian, berarti terbang dulu kan. Nah, diundang kajian, mengisi kajian maksudnya. Kemudian ada di antara ikhwah yang menisbatkan pada manhaj tertentu, justru menyebarkan SMS kepada ikhwah Madaniyin, apa, orang-orang Medan, agar tidak menghadiri majelisnya beliau. Dan pada saat itu beliau sendiri tidak tahu ada yang SMS itu, enggak tahu. Jadi bismillah, pergi aja kan, ya sebagaimana normal ikut kajian atau ngisi kajian. Dan alhamdulillah lancar kajiannya. Kemudian selesai kajian, seseorang mendatangi beliau. Lalu orang tersebut menangis. Menangis benar-benar meminta maaf. Ana minta maaf Ustaz, karena Ana termasuk salah satu orang yang ikut menyebarkan SMS ini. Dibaca SMS. SMS tersebut berupa tahdir, jangan mengikuti gini. Akhirnya dia kan ikut kan. Dan taruh aja silahkan, mengisi kajian tersebut. Dan mengisi kajian tersebut, ini awas campur. Mengisi kajian tersebut ikut mendengarkan ceramahnya dan tidak ada satupun sebagaimana yang difitnahkan kepadanya. Akhirnya dia merasa sadar bahwasanya dia telah mengumbar fitnah dan telah menuduh. Ini bukan ghibah saja, melainkan telah memfitnah. Dia langsung nangis-nangis dan memohon ampunan, memohon-mohon pemaafan dan juga memohon ampun dari Allah. Itu terjadi pada orang-orang yang dikatakan sudah ngaji. Sudah ngaji di sini kan ada yang baru ngaji, ada yang sudah lama ngaji, ada yang baru kemarin ngaji dan sebagainya. Dan kita harus hati-hati, karena ghibah dan namimah itu adalah ciri-ciri kental kaum munafikin. Kental sekali ciri-cirinya. Jadi mengumpulkan info, kabar-kabar yang buruk-buruk tentang seseorang individu, terutama individu tersebut masyhur, itu sangat rentan, itu sangat rentan. Dan itu terjadi korbannya beberapa asatidzah yang kita kenal, mereka semua baik meskipun ada kekurangan, tidak masalah, kekurangan manusia. Bahkan kekurangan sedikit dari manhajnya pun tidak menyebabkan dia itu di mata kita buruk sebenarnya, karena kebaikannya itu melampaui semua kekurangan tersebut. Dan maslahat untuk umat yang dia berikan itu jauh lebih banyak daripada kekurangannya, sehingga kita masing-masing introspeksi diri bahwasanya justru bisa saja mafsadat yang kita gunakan dengan lidah kita menyebarkan aib mereka itu lebih banyak daripada kebaikan kita sendiri, bahkan kebaikan terhadap diri sendiri jauh lebih sedikit daripada hasil dari lisan kita terhadap orang lain. Sebagaimana kebaikan jika ditularkan kepada orang banyak itu pahalanya berlipat, begitu juga jika keburukan ditularkan pada orang banyak, tunggu dosanya seberapa. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah melepas kerudung di depan wanita non-muslim? Di sini ada perbedaan pendapat di antara ulama, melepas kerudung di hadapan wanita non-muslim. Namun jika darurat, seperti misalnya tinggal bersamaan di sebuah asrama misalnya atau apa, dan itu adalah keadaan yang darurat, maka diperbolehkan. Adapun pada asalnya demi mencontohkan akhlak Islami dan juga demi menjaga kewibawaan dia sebagai muslimah, maka lebih baik untuk tidak melepaskannya di depan mereka, baik berjamaah ataupun tidak. Namun jika memang keadaan sudah, ya sudah menyulitkan, seperti memang di dalam kamar kegerahan, dan itu tidak masalah kalau misalnya dibuka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja yang dibahas di dalam kitab Fadha'il As-Sahabah dan As-Sunnah Al-Kubra? Sepertinya As-Sunnah Al-Kubra ya, atau As-Sunnah Al-Kubra karya Al-Baihaqi. Fadha'il As-Sahabah saya belum membukanya, karya Al-Baihaqi. Saya baru membuka kitab Dalailun Nubuwah. Ini Fadha'il As-Sahabah, di sini Al-Baihaqi atau Al-Baghawi, Abu Qasim Al-Baghawi. Oke, nanti insyaallah mudah-mudahan kalau ada waktu dan ingat saya cek lagi. Adapun As-Sunan Al-Kubra itu adalah kitab hadis karya Imam Al-Baihaqi, hasil periwayatan beliau yang sebagiannya, dan beliau adalah murid dari Imam Al-Hakim, pengarang kitab Al-Mustadrak. Imam Al-Hakim, Al-Baihaqi ini ulama Syafi'i, ulama muhaddits Syafi'i, termasuk ulama Syafi'iyah yang sangat membela mazhab Syafi'i, dan ada beberapa ulama yang menuding atau melabeli beliau sebagai seorang yang fanatik dalam mazhab Syafi'i, namun ini tidak benar. Karena justru Al-Baihaqi itu beliau orang, termasuk orang yang insaf dalam fikihnya, sebagaimana Ibnu Abdul Bar dalam mazhab Maliki, dan juga sebagaimana Imam At-Tahawi dalam mazhab Al-Hanafi. As-Sunan Al-Kubra itu kitab yang sangat besar, agung dan besar, berisikan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau secara musnad, dan memang di sana ada hadis dhaifnya, ada hadis maudhu'nya. Namun bagaimanapun, tidak sedikit dari kitab-kitab hadis yang diriwayatkan oleh ulama yang di dalamnya juga ada hadis dhaif atau maudhu', dan mereka melakukan itu tidak bermaksud untuk menyebarkan hadis maudhu' sehingga diamalkan umat, bukan, tetapi hanya menghikayatkan Dan terkadang juga diantara para imam atau ulama yang menulis kitab-kitab bersanad, periwayatan bersanad, itu mereka terkadang memberi tanbih atau peringatan di awal bahwasanya apa yang diriwayatkan itu tidak semuanya benar. Sebagaimana Al-Imam At-Tabari dalam Tarikh At-Tabari, ada periwayatan-periwayatan yang sangat tidak benar dan palsu, berdusta. Tetapi beliau sudah memberikan tanbih sebelumnya bahwasanya tidak semua yang diriwayatkan di sini itu benar, melainkan harus ada peninjauan dan klasifikasi lagi atau klarifikasi lagi. Begitu. Nah, di dalam Al-Sunan Al-Kubra, beliau Al-Baihaqi di dalamnya terkadang ada periwayatan dari Imam Syafi'i tentang apa fikih Imam Syafi'i seperti ini. Imam Syafi'i itu kan wafat pada tahun 204, sementara Al-Baihaqi ini wafat pada tahun sekitar 457, sekitar itu. Jadi berbeda 2 abad. Berarti sanad beliau ke Imam Syafi'i sekitar 3 perawi. Dan beliau meriwayatkan beberapa hal. Di antaranya periwayatan beliau, astagfirullah, tentang apa? Tentang bahwasanya Imam Syafi'i pernah datang ke suatu negeri, beliau melihat bahwasanya orang di usia 11 tahun sudah menjadi nenek-nenek, sudah punya cucu. Itu Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra beliau meriwayatkan. Jadi Al-Baihaqi juga merupakan seorang madhab Syafi'i dan pembelanya, dan beliau bukan seorang yang berfanatik dalam madhab Asy-Syafi'i. Adapun gurunya yaitu Al-Hakim rahimahullahu taala, Al-Hakim tersifati oleh sebagian ulama sebagai seorang yang memegang atau menganut aliran Syiah. Namun Syiah pada zaman dulu, seperti saya tegaskan, Syiah pada saat itu berbeda dengan Syiah sekarang. Dan Syiah yang dianut oleh, jika memang benar Al-Hakim adalah seorang penganut Syiah, beliau tidak menganut Syiah sama sekali. Dan juga beliau bukanlah seorang Syiah Zaidi, Zaidiyah, tidak. Beliau hanya disifati oleh sebagian ulama saja atau mayoritas ulama sebagai pembela Syiah. Di sini Syiah yang dimaksud adalah orang yang mengedepankan Imam Ali sebelum Abu Bakar dan seterusnya. Itu yang dimaksud. Jadi pada zaman dahulu Syiah yang dikenal ada seperti itu. Belum ada Syiah yang seperti sekarang, seperti Khomeini dan sebagainya. Pada zaman dulu tuh, kalau misalnya Syiah yang seperti Khomeini itu disebut sebagai Rafidah. Dikenal Rafidah. Dan yang sudah, kalau Rafidah sudah makrut, mardut, tidak dipakai sama sekali. Adapun yang misalnya berpemikiran sedikit tasyayu atau Syiah, seperti mendahulukan Uthman, bahkan mendahulukan Uthman saja, pada zaman dahulu sudah disebut Syiah. Dan itu tidak begitu dipermasalahkan, benar-benar tidak. Dan juga yang mendahulukan Imam Ali di atas Abu Bakar itu juga pada saat itu dinamakan Syiah. Namun hal tersebut tidak mencederai periwayatan dan kesolehan orang tersebut selama memang orang tersebut soleh. Ya. Begitu. Nah, Al-Hakim rahimahullah, guru Imam Al-Baihaqi, beliau dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya Imam Al-Baihaqi itu justru lebih baik daripada Imam Al-Hakim dari segi pensahihan dan pendhaifan hadis. Imam Al-Hakim dikenal sebagai longgar dalam mensahihkan hadis dalam kitab Al-Mustadrak Al-Sahihain. Dan juga klaim-klaim Imam Al-Hakim seringkali menyimpang dalam hal pensahihan hadis. Mensahihkan hadis misalnya bahwasanya hadis ini adalah hadis sahih namun tidak terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dan setelah teliti ternyata di dalamnya, ternyata hadis tersebut sanadnya dhaif. Nah, itu sudah sering kali terjadi di dalam mustadrak yang tebal itu. Nah, Imam Adz-Dzahabi kemudian beliau meneliti dan mentahqiq Al-Mustadrak. Namun Imam Adz-Dzahabi sendiri dalam beberapa poin dalam pensahihan dan pendhaifan hadis, kadang beliau menyetujui kesalahan Imam Al-Hakim sehingga perlu ada pengoreksian dari sebagian ulama, dan hal tersebut telah dikoreksi oleh sebagian ulama baik pada zaman setelahnya atau zaman sekarang seperti Imam atau Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini rahim hafizahullah. Namun As-Sunan Al-Kubra di sini bukanlah bacaan kita, maksudnya bukan bacaan antum ya. Bacaan antum kalau misalnya membaca kitab-kitab seperti ini, seperti kitab-kitab sunnah seperti ini, bacalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim lebih terawal ya. Bacalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau misalnya memang terlalu besar, cari Mukhtasar Sahih Bukhari. Baik itu yang oleh Albani, oleh Asy-Syafi'i atau yang lainnya, Az-Zabidi dan lainnya. Dan juga baca misalnya Mukhtasar Sahih Muslim misalnya, atau Mukhtasar atau jama' antara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim seperti Al-Lu'lu' wal Marjan, itu silakan, tafadhol, itu berguna buat antum. Dan adapun Fathul Bari misalnya, jangan dibeli kecuali kalau ikut kajian. Karena kalau misalnya antum beli Fathul Bari terjemahan, itu bakal bingung yakin. Kecuali kalau ikut kajian kita insyaallah ataupun mendengar rekamannya, itu sangat bermanfaat. Tanyakan kepada mereka yang juga ikut. Nomor 2, apakah kedua kitab itu ada di toko-toko buku Indonesia? Ada. Anda belum tahu Fadhailus Sahabah, belum buka, jadi Anda tidak tahu tentang ini. Tapi yang saya tahu Fadhailus Sahabah, setelah Anda cari-cari, Wallahualam, ini Fadhailus Sahabah nggak tahu. Kemudian As-Sunan Al-Kubra itu juga dijual. Dan baru kemarin hari Anda melihat di sebuah toko di Kalibata ada, tapi versi Arabik, cetakan Darul Fikr, cetakan agak lama. Tahqiqnya mungkin kurang bagus dan takhrijnya kurang lengkap. Jangan dibeli ya. Belilah kitab lain. As-Sunan Al-Kubra itu dia mencapai belasan jilid. Dan kalau dibeli ya jutaan, sejuta lebih. Itu antum lebih baik, anti lebih baik membeli kitab yang standar anti. Jangan beli kitab yang sebenarnya jangkauannya terlalu di atas anti. Jangan, itu adalah mubazir. Itu mubazir bagi anti. Cari kitab-kitab misalnya, kalau misalnya mau memahami hadis As-Sunan Al-Kubra, di dalamnya terdapat akhlak, periwayatan fiqih dan sebagainya. Belilah kitab-kitab fiqih. Belilah kitab-kitab fiqih dan juga kitab-kitab yang terjemahan yang mana itu bisa anti fahami. Kalau misalnya dalam bidang akidah, beli kitab-kitab Ustaz Yazid Jawas misalnya. Banyak sekali kitab-kitab yang berkaitan dengan akidah. Misalnya Syarah Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah karya Ustaz Yazid, itu sangat bagus. Walaupun sebenarnya itu mengambil dari kitab-kitab juga sebenarnya. Tapi bagaimanapun upaya beliau hafizahullah itu tergolong upaya memudahkan bagi kalangan awam untuk lebih mudah memahami akidah Ahlussunnah. Dan juga misalnya kitab-kitab tentang doa dan zikir, beliau pun memiliki kitabnya. Dan juga kitab-kitab tentang Syarah Arba'in Nawawi, beliau memiliki kitabnya. Itu banyak sekali dan itu dipermudah. Kalau misalnya mau lebih memilih yang tebal misalnya. Memilih yang tebal misalnya dalam segi apa? Hadis Syarah Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, belilah Syarah Riyadhus Shalihin Syekh Utsaimin, cetakan Darul Falah. Syekh Utsaimin Syarah Riyadhus Shalihin itu syarah yang standar terbaik untuk sekarang, yang asalnya adalah muhadharah beliau kemudian ditekstualkan, bukan ditekstual apa namanya, dijadiin teks. Dan juga beli Bahjatun Nazirin karya Syekh Salim Al-Hilali, berapa jilid ya, 5 jilid atau berapa jilid gitu ya. Beli jilid pertama aja bisa, warna merah, harganya saya lupa harganya. Itu Syarah Riyadhus Shalihin. Kalau Syarah Riyadhus Shalihin Syekh Utsaimin itu penjelasan lumayan bagus, namun kurang sistematis, namun bagus sekali. Adapun syarahnya Syekh Salim Al-Hilali Bahjatun Nadhirin itu dikemukakan seperti sistematis seperti kitab Tawdihul Ahkam Bulughul Maramnya Abdul Al-Bassam. Seperti itu, ada kosakatanya, ada fawaid hadisnya. Jadi mungkin bisa Bahjatun Nadhir. Kalau misalnya bisa mungkin mau nitip misalnya. Tapi saya enggak tahu kapan ke pusatnya. Itu kalau misalnya mau hadis, belilah yang itu, Riyadhus Shalihin. Atau misalnya mau mencari Syarah Sahih Muslim, bisa Syarah Sahih Muslim karya Imam An-Nawawi terjemahannya, beli. Itu panjang lebar, cukup besar terjemahannya, bisa dibeli per jilid dan insya Allah berguna karena syarah tersebut untuk orang awam itu juga bisa di cover, mudah, ringkas. Itu syarah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Oke. Adapun tafsir, belilah tafsir As-Sa'di atau ringkasan Ibnu Katsir. Dan jangan beli tafsir, misalnya tafsir Fathul Qadir, misalnya terjemahan Mustaka Azam, itu kan ada beberapa tafsir Fathul Qadir. Ada juga karya Asy-Syaukani, ada juga tafsir At-Tabari, karya At-Tabari, ada tafsir Al-Qurtubi, karya Al-Qurtubi. Dan juga yang lain-lain. Nah, itu jangan dibeli. Untuk kalangan antum ini jangan dibeli yang seperti itu, karena ketika antum membaca itu antum satu halaman saja yang didapat faedah itu cuma sedikit ya. Enggak paham. Susah dipaham, kecuali kalau misalnya dibuat kajian. Dan itu kajian itu ya habisnya kalau untuk misalnya tafsir Al-Qurtubi, kajian terjemahannya dikaji seperti Fathul Bari, ya itu ya minimal 10 tahun selesai. Ya, jadi beli kitab tafsir As-Sa'di kalau misalnya kitab tafsir yang terjemahan ya. Karena kalau misalnya yang asli Arabik itu mungkin antum enggak bisa. Kemudian tadi apa? Mukhtasar tafsir Ibnu Katsir beli, atau Aisarut Tafasir bisa dibeli. Karya Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Aisarut Tafasir. Aisarut Tafasir ada beberapa jilid. Saya enggak tahu boleh diberi satu per jilid atau enggak tahu. Oh boleh. Ya boleh, silakan. Bisa ya? Iya, berapa itu kira-kira? Mungkin 70-an atau 80-an mungkin. 100 berapa satu jilid? 120. Mau gitu ya. Antum tahu pernah lihat? Warna biru namanya. Kalau enggak salah, warna biru aja. Ya kalau ada yang jual 100.000 ya kalau jual. Kalau ada yang jual. Bagaimana cara mendoakan orang tua yang masih hidup namun akhlaknya buruk bahkan terhadap anak-anaknya agar diampuni oleh Allah? Doakanlah di sepertiga malam terakhir ketika mereka tidak mengetahuinya. Jangan mendoakan di depan mereka. Ya, doakanlah di sepertiga malam terakhir. Doa seorang hamba tanpa pengetahuan orang yang didoakan itu menunjukkan keikhlasannya dalam mendoakan, ya. Keikhlasannya dalam mendoakan. Oleh karena itu doakanlah kedua orang tua tersebut. Seperti Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa itu mencakup bagi orang tua yang misalnya masih berkalutan atau masih berhias dengan akhlak-akhlak buruk. Karena arti misalnya Rabbi ighfirli, ya Rob, ampunilah aku wali walidayya dan kedua orang tuaku. Ini umum. Ampunilah kedua orang tuaku, warhamhuma dan rahmatilah mereka berdua kama rabbayani shaghira, ya kan? Sebagaimana mereka berdua telah mentarbiyah memeliharaku ketika aku masih kecil. Nah, seburuk-buruk akhlak orang tua kita, itu bagaimanapun ketika kita masih kecil mereka merahmati kita, ya. Memberi kita kasih sayang dan pemeliharaan. Bahkan orang tua yang kafir sekalipun, ya, itu apa namanya? Ketika kita masih kecil mereka memiliki rahmat dan itu adalah fitrah yang Allah ciptakan bagi setiap manusia yang menjadi orang tua. Nah, doa ini warhamhuma rahmatilah mereka kama rabbayani shaghira. Itu merupakan doa kasih sayang dari anak terhadap orang tuanya. Dan di antara bentuk kasih sayang anak terhadap orang tuanya adalah memohon ampunan bagi kedua orang tuanya, baik itu orang tuanya tersebut alim maupun fasik. Karena orang tua yang alim itu tetap dialah manusia, tidak terlepas dari kesalahan dan berhak untuk didoakan maghfirah dan rahmat. Jadi bagaimanapun hal seperti ini, mendoakan orang tua itu tidak hanya berlaku pada anak yang orang tuanya fasik atau fajir atau bahkan kafir. Tidak berlaku hanya itu saja, tetapi berlaku pada orang tuanya yang alim, berilmu, beribadah dan sebagainya. Jadi berlaku untuk kita semua, anak, antum, siapapun. Dan mendoakan mereka, doakanlah di sepertiga malam terakhir sebelum kita, sebelum menjelang subuh atau dimanapun ketika kita mengingat orang tua kita, baik di kejauhan dan sebagainya. Itu doa. Hal tersebut kita mendoakan, tapi juga harus dengan ikhtiar, dengan usaha. Tidak hanya berdoa, melainkan tunjukkan kepada mereka akhlak yang baik. Tunjukkan kepada mereka akhlak yang baik. Dan walaupun misalnya mereka fasik, fajir, berbuat zalim terhadap anak-anaknya, tetap tunjukkan akhlak yang baik. Karena innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak memberi hidayah pada siapapun yang engkau cintai. Sebagaimana Rasul tidak bisa memberi hidayah pada Abu Thalib, walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah memberi hidayah, hidayah ini maksudnya hidayah taufik, hidayah Islam kepada siapapun yang ia kehendaki. Jadi serahkan kepada Allah setelah kita beramal, setelah kita melakukan ikhtiar, usaha, upaya dan mencoba. Dan jika memang sudah tertutup jalannya, misalnya ketika kita sudah melakukan amar ma'ruf nahi munkar terhadap orang tua kita, sedangkan mereka justru melakukan keburukan yang lebih buruk lagi setelah kita melakukan ikhtiar tersebut, maka barulah di situ kita sementara tawakuf berhenti dari menasihati mereka. Karena apa? Dengan nasihatnya kita, misalnya mereka lebih buruk lagi tingkahnya, mencela, misalnya mencela Rasul, na'udzubillah, atau yang lain-lainnya. Jadi doakan terus. Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu sifat beliau atau nama beliau, astaghfirullahaladzim. Salah satu nama Allah dan sifat Allah adalah Al-Fattah, Maha Pembuka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang membuka hati sebenarnya, bukan manusia. Manusia hanya perantara. Kita hanya melakukan apa yang kita mampu, yang kita bisa. Sedangkan sejatinya yang membuka hati itu bukan kita. Hati itu adalah sesuatu yang, atau jantung atau kalbu itu adalah sesuatu di sini, sesuatu yang ghaib. Sesuatu yang sebenarnya bukan bersifat fisikal, melainkan dia bersifat nurani, yang Allah Subhanahu Wa Taala yang mengaturnya, bukan kita. Kita hanya wasilah. Sehingga janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala ta'asu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Di antara rahmat Allah adalah terhidayahkannya orang tua. Itu di antara rahmat Allah yang teragung. Karena siapalah di antara kita yang tidak ingin orang tua kita juga masuk surga bersama kita bareng-bareng? Tidak ada semua dari kita melainkan pasti mengingat itu. Bahkan jika orang tua kita zalim sekalipun, justru bertambah kesedihan kita supaya mereka juga dapat hidayah sebagaimana alhamdulillah kita. Dan juga kita melindungi diri kita dari ketergelinciran juga. Jadi di sini ana menasihati untuk diri ana sendiri dan juga siapapun dari kita, tidak ada di antara orang tua kita yang tidak punya kesalahan. Semuanya orang tua kita masing-masing punya kezoliman tersendiri. Bahkan jika misalnya ia berilmu, suka beramal soleh, ada titik-titik kezoliman mereka. Semua orang tua kita. Tetapi di sini kita berupaya beramal soleh, baik itu dengan cara sedekah, menebar senyum kepada mereka, memberikan mereka kitab-kitab misalnya yang sederhana, membantu mereka dalam urusan-urusan duniawi misalnya, selama bukan dalam perkara yang bermadarat atau haram. Itu semua muamalah kita bersama mereka, itu wajib bagi kita untuk kita tunaikan. Sebagai misalnya kita dengan rekan kita saja, yang mana asalnya kita tidak menginginkan hidayah pada mereka, kita tetap bermuamalah yang baik dengan mereka. Apalagi terhadap orang tua, yang mana kita sangat menginginkan mereka mendapatkan hidayah. Maka justru kita harus lebih maksimal lagi mengupayakan bagaimana caranya agar mereka menerima apa yang kita katakan. Begitu. Jadwalkan, frekuensikan, atur seberapa ritme kita dalam menasehati. Dan jangan berkeras diri dalam menasehati, karena bagaimanapun ketika mereka melihat kita dengan pandangan seorang ibu terhadap anaknya, seorang ayah terhadap anaknya. Artinya mereka melihat kita dengan pandangan dulu dialah yang aku kasihi, dulu dialah yang aku sayangi, ya. Sehingga ketika jangan sampai anak tersebut berbuat kasar kepadaku, itu sama saja menyakiti aku. Maka jangan sampai ketika kita ingin memberikan atau ingin menyampaikan hidayah kepadanya sekaligus menyakitinya, maka itu justru akan makin menjauhkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. dan betapa mulianya seorang anak yang menuntun orang tuanya kepada surga. Ya, mulia sekali. Seorang ibu atau seorang ayah menuntun anaknya pada sekolah, itu kalau kita lihat saja, itu masya Allah. Walaupun orang tua tersebut kafir misalnya, menuntun anaknya ke sekolah itu saja kita sudah teranyuh, kan? Sekarang bagaimana jika seorang anak menuntun orang tuanya ke kebaikan? Itu jauh lebih baik. Maka jangan pernah give up, jangan pernah menyerah, kecuali jika memang sudah dirasa tidak mungkin sama sekali. Orang tuanya itu justru mencaci maki dakwah dan juga justru menjelek-jelekan Islam dengan dakwah kita, maka mungkin harus istirahat dulu pada saat itu. Namun tidak ada kata istirahat untuk berdoa untuk orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati semua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, rahimahumullah taala. Kalau misalnya orang tuanya kafir tersebut masih hidup, bukan doa ampunan, melainkan doa hidayah. Ya. Nah, bukan doa ampunan. Adapun jika orang tua tersebut muslim, fasik dan sebagainya dan bukan kafir, maka doa ampunan dan juga doa hidayah. Begitu. Adapun jika sudah meninggal, tidak boleh mendoakan ampunan jika orang tua tersebut meninggal dalam keadaan kafir. Tidak boleh sama sekali. Lepas, kita sudah lepas, kita serahkan pada Allah. Wallahu a'lam. Baik, itu adalah kajian tafsir kita. Semoga bermanfaat bagi semua. Wallahu a'lam. Tolong di